Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran tahsin kita yang sempat terhenti beberapa saat lagi. Nah, pada pertemuan berikutnya kita telah sampai kepada halatu al-harfi al-arabi, yaitu kondisi-kondisi huruf Arab atau kondisi-kondisi huruf dalam bahasa Arab. Itu di sana ada kondisi di mana huruf bertasydid, kemudian di mana huruf dalam keadaan sukun, dan huruf berharokat. Nah, pun telah kita bahas pembahasan tentang lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran. Al-lahnu ay al-khata'u fi tilawatil Quran, fi tilawatil Quranil Karim. Itu kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran yang sebelumnya telah kita jelaskan tentang pembagiannya, yaitu lahnul jali dengan lahnul khafi, dan penjelasannya telah berlalu. Pun telah kita bahas tentang asalibut tilawah atau tata cara membaca atau tempo atau jalan-jalan membaca Al-Quran. Ya, ini yang dimaksud di sini adalah tempo dalam membaca Al-Quran, di mana di sana ada tahqiq, kemudian ada tadwir, dan ada hadr. Nah, kita lewatkan untuk beberapa halaman berikutnya. Kita masuk ke halaman 15, yaitu bahasan at-tawatiru, yaitu mutawatir. At-tawatiru yaitu banyak, ya. At-tawatir yaitu dimana kondisi dijumpai banyaknya bacaan semisal atau banyaknya kesamaan. Yakni huwa naqlu al-mustafidu, huwa naqlu al-mustafidu li khabarin min al-akhbari tabaqatin ba'da tabaqatin min awalil asnadi, min awalil isnadi ila akhirihi, bihaitsu yuhailu al-aqlu ijtima'a kullu ruwatin, ijtima'a kulli ruwatin, kulli ruwati ala al-kadhibi. Yaitu naqlul mustafidu, yaitu naqal itu cuplikan. Nah, dalam bahasa kita cuplikan, naql itu mencuplik atau kita menyampaikan sesuatu yang kita dengar, atau kita mendengarkan sesuatu yang disampaikan oleh orang lain dan orang lain itu mendengarkan dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, yaitu naql. Naql mustafidu yang berifadah ya, yang tidak sembarangan, dimana kita mengambil kabar itu ya li khabarin, yaitu naqlul mustafidu li khabarin, yaitu penukilan yang tidak sembarangan dari suatu kabar, dari suatu berita, minal akhbari, di antara kabar-kabar atau di antara berita-berita, tobaqatan ba'da tobaqatin, dari satu tobaqoh ke tobaqoh yang lainnya. Jadi menukilkan suatu berita atau suatu perkataan dari perkataan-perkataan yang ada, tobaqatan ba'da tobaqatin, secara terus-menerus dari suatu angkatan, pabakoh, satu letingan kalau kita sebut itu satu masa atau satu generasi ke generasi lainnya, ke generasi setelahnya. Min awalil isnadi, dari awal sanad, yaitu dalam hal ini misalkan kita katakan awal sanad dalam baca Al-Quran, maka awal sanadnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau menukilkan dari Jibril, dan Jibril menukilkan dari kalamullah subhanahu wa ta'ala, ila akhirhi bihaithu yuhailu al-aqlu, tanpa jadi penukilan ini juga dengan syarat dari awal sampai akhir istatnya itu bihaithu yuhailu al-aqlu ijtima'a kulli ruwatin kulli ruwati, yaitu tanpa keraguan-raguan atau keadaan di mana tidak mungkin bahwasanya semua periwayat dari awal sampai akhirnya itu melakukan kedustaan. Jadi bihaitsu yuhailu al-aqlu ijtima'a kulli ruwati 'ala al-kadhibi, itu yang di sana akal tidak mungkin berpikir bahwasanya, dari sisi akal tidak mungkin berpikir bahwasanya periwayat-periwayat yang banyak tadi itu melakukan kedustaan atau sama-sama melakukan perjanjian atau berjanji bersekutu dalam kedustaan. Jadi periwayat-periwayatnya, untuk periwayat yang mutawatir itu adalah periwayat-periwayat yang terpercaya, periwayat-periwayat yang tidak melakukan kedustaan sama sekali, yang akal tidak kesampaian untuk berpikir bahwasanya periwayat-periwayat di sana melakukan kedustaan ya. Jadi itu at-tawatir, yaitu penyampaian dari suatu generasi ke generasi berikutnya secara beramai-ramai atau banyak sekali yang meriwayatkan dalam suatu generasi, di mana akal itu tidak mungkin berpikir bahwasanya dari generasi-generasi tersebut, dari masing-masing generasi yang banyak tadi itu, mereka semuanya bersekutu dalam hal berdusta. Jadi akal sangat yakin, kita juga tidak akan berpikir bahwasanya apabila ada orang banyak yang menyampaikan hal yang sama dan mereka berbeda-beda daerah, mereka berbeda-beda tempat, orang banyak ini mereka bersekutu dalam kedustaan, itu sesuatu yang bisa dikatakan mustahil. Apalagi di zaman para sahabat dahulu, kemudian zaman para tabi'in yang kita kenal, mereka adalah orang-orang yang gigih dari segi kejujuran dan lain sebagainya. Adapun di zaman ini bisa jadi, mungkin saja sebagaimana kita saksikan di media, banyak sekali media-media yang menyampaikan hal yang sama, yang senada, di mana hal yang senada ini sebagian besarnya adalah kedustaan, kedustaan-kedustaan yang dibuat atas umat Islam yang bermaksud untuk menjatuhkan kaum muslimin, menjatuhkan martabat Islam dan kaum muslimin. Akan tapi Allah SWT lah yang menjaga Islam dan kaum muslimin, sehingga tidak perlu khawatir tentang apa yang dilakukan oleh media. Akan tapi kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka dan mengcounter mereka, untuk membalas aksi mereka bukan dengan cara-cara yang buruk, yakni membalas aksi mereka dengan cara-cara yang baik, memberikan pendidikan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka tentang kebenaran, sehingga mereka bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, sehingga mereka tidak lagi menyampaikan kebatilan. Nah, itu yang terjadi di masa kita. Kemudian kita kembali, kemudian dilanjutkan oleh penulis, yaitu kaifa ballagha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an al-Karima, yaitu sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran kepada para sahabatnya. Ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an al-Karim bi tariqaini, yaitu ada dua cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya menyampaikan tentang Al-Qur'an. Yang pertama maktuban wa mantuqan, yaitu yang pertama secara tertulis. Yang dimaksud secara tertulis di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sebagian sahabatnya untuk menuliskan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menulis sendiri akan tapi sahabat, karena kita tahu bahwasanya nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul kita sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang ummi, ya, orang yang ummi, yaitu yang buta aksara, yang tidak pandai dalam menulis, dalam menuliskan bahasa Arab. Ya. Nah, jadi secara maktuban, secara tertulis itu Rasulullah SAW meminta kepada para sahabatnya sebagian di antara mereka untuk menuliskan ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua mantuqan, yaitu Rasulullah SAW mendiktekan. Mantukan yakni an-naqlu as-sautiyu, yaitu menukilkan suaranya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiktekan perlahan-lahan kepada para sahabatnya sehingga para sahabat menghafal Al-Qur'an dari apa yang didiktekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian waqad wasalna an-naqlu mutawatiran, dan penukilan-penukilan tersebut sampai kepada kita secara mutawatir. Jadi bacaan yang sah, yang dapat kita baca di dalam salat kita, yang sah apabila kita membacanya dalam salat kita adalah bacaan yang mutawatir. Itu syaratnya. Nah, dan ini perkara tentang riwayat, ya. Jadi ini masuk ke dalam bahasan ilmu tajwid, karena ilmu tajwid itu dari masalah riwayat sampai ke masalah hukum-hukum bacaan, karena hukum-hukum bacaan itu bergantung kepada riwayat. Akan tapi kita tidak akan banyak berbicara tentang riwayat dalam pelajaran kita. Nah, di halaman berikutnya, yakni di halaman 16, di sana ada marahilu tadwinil Qur'an tadwinil Qur'anil Karim, yaitu tingkatan-tingkatan penjagaan Al-Qur'an, bisa kita katakan demikian, atau tingkatan-tingkatan penulisan Al-Qur'an. Ya, ini yang pertama yaitu ditulisnya Al-Quran semuanya secara terpotong-potong, dan ini disaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perlu diketahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ummi, itu tidak bisa menulis. Akan tapi sebagian berpendapat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih bisa membaca, sehingga beliau bisa mengecek tulisan-tulisan yang ditulis oleh para sahabatnya. Nah, adapun untuk yang berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW juga ummi dalam artian tidak bisa membaca, maka di sana Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk membacakan apa yang ditulis oleh sahabatnya, sehingga Rasulullah mendengar bacaan dari sahabatnya dan membenarkannya atau mengoreksinya apabila terjadi kesalahan di sana. Kemudian yang kedua, yaitu masa di mana di masa Abu Bakar, yaitu di masa pengumpulan nas-nas Al-Qur'an. Ya, kita ketahui bahwasanya di masa Abu Bakar radhiyallahu an, dahulu Umar Dan sebagian sahabat menyarankan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan para penghafal Al-Quran, dengan dikarenakan banyaknya para penghafal Al-Quran yang mati di medan perang, yang terbunuh oleh orang-orang kufar, sehingga di kala itu penghafal Quran semakin sedikit jumlahnya. Dan Umar dan sebagian sahabat itu khawatir akan hilangnya penghafal Al-Quran, sehingga dikumpulkanlah penulisan-penulisan kertas-kertas yang bertuliskan Al-Quran, dan dikumpulkan juga waktu itu para penghafal Al-Quran. Kemudian lompat sampai ke masa Uthman, di mana dituliskannya mushaf untuk pertama kali. Jadi untuk pertama kali mushaf ditulis itu di masa Uthman, dan kita ketahui bahwasanya waktu itu penulisan mushaf Al-Quran diketahui oleh Zaid ibn Thabit. Dan Zaid bin Thabit adalah seorang yang diakui hafalannya oleh Rasulullah SAW dan seringkali membacakan untuk Rasulullah SAW selain Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum. Ya, kita ketahui bahwasanya di masa Utsman itu ditulis beberapa mushaf dan disebarkan di daerah-daerah atau di provinsi-provinsi besar kekuasaan kaum muslimin kala itu. Kemudian di masa Uthman ini pula nas-nas yang lainnya diperintahkan untuk dibakar, dimusnahkan agar tidak terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Di antaranya adalah waktu itu kalau saya tidak salah ingat bahwasanya Ibnu Umar termasuk salah seorang yang paling keras, Ibnu Umar atau Ibnu Abbas radhiyallahu an memiliki tulisan sendiri tentang Al-Qur'an, memiliki catatan mushaf yang berupa catatan yang berupa yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an, dan di sana ada beberapa perbedaan penulisan dikarenakan perbedaan riwayat yang beliau tulis dengan perbedaan dengan riwayat yang disatukan dengan bahasanya orang-orang Quraisy, yaitu disatukan oleh Zaid bin Thabit. Dan komite penulisan Al-Quran di masa Utsman. Ya, jadi Al-Quran yang ditulis itu mencakup seluruh riwayat, tidak hanya satu riwayat, karena di sana tidak hanya Zaid bin Thabit sendiri, di sana ada banyak penghafal Al-Quran dan mereka menghafalkan dengan cara yang berbeda-beda, sehingga jadilah mushaf Al-Quran itu sebagai patokan, di antara patokan yang dapat kita jadikan patokan untuk menguji kesahan suatu riwayat. Jadi sahnya riwayat itu di antara pengujiannya adalah dengan mencocokkan kepada tulisan Al-Quran, sehingga apabila terjadi perbedaan yang begitu berarti yang tidak bisa dikumpulkan atau yang tidak bisa dijamak, ya, jadi tidak bisa di perbedaan yang tidak bisa disatukan di antara tulisan-tulisan dengan bacaan yang satu dan dengan bacaan yang sesuai dengan mushaf yang ditulis oleh Uthman, atau tulisan yang ditulis di masa Uthman, maka bacaan tersebut dianggap bacaan yang menyimpang sehingga tidak boleh digunakan dalam sholat. Di antaranya ada bacaannya Al-Imam Hasan Al-Basri, kemudian ada pula bacaan yang lainnya daripada A'imah yang lainnya. Nah, untuk pembahasan ini nampaknya akan kita lewati saja karena tidak begitu urgent, sifatnya tidak begitu urgent, hanya bersifat hanya bersifat tambahan saja, ya, tidak begitu erat hubungannya dengan pelajaran tahsin yang akan kita pelajari. Ini hanya sekedar pengetahuan tentang riwayat. Nah, yang berikutnya, naqlu as-sauti lil Qur'anil Karim. Naqlu as-sauti lil Qur'anil Karim, yaitu bagaimana cara bagaimana dahulu bagaimana Al-Qur'an itu sampai ke kita. Ya, bagaimana Al-Qur'an itu bisa sampai ke kita, yaitu yang pertama Jibril diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran. Kemudian para sahabat bertalaki, yaitu duduk di satu majelis dan mendengarkan apa yang Rasulullah SAW diktikan dari bacaan Al-Quran itu. Kemudian dari sahabat dilanjutkan kepada tabi'in, tabi'in, dan berikutnya sampai ke generasi kita. Dan itu semuanya caranya adalah sama, yaitu dengan talaki, yaitu dengan memperdengarkan bacaan atau mendiktikan bacaan perlahan-lahan sehingga dihafal oleh generasi berikutnya, dihafal oleh murid-muridnya, dan demikianlah sampai masa ini. Nah, masuk ke bahasan inti kita, makharijul huruf. Ya, makharijul huruf yaitu ada di halaman 18 dari kitab panduan yang kita gunakan. Al-makhariju ar-ra'isatu lil hurufi al-arabiyyati, yaitu tempat keluarnya huruf yang utama dari huruf-huruf Arabiyah atau dari huruf-huruf Arab. Itu secara umum kalau di kitab ini dibagi menjadi 4, yaitu al-jawf, kemudian al-halq, kemudian al-khayshum, dan al-fam. Dan al-fam di sini dibagi menjadi 4, yaitu al-hanaq, al-hanaq, ya, kemudian berikutnya al-lisan, kemudian al-isnani, sama asy-syafatan. Al-isnan dan asy-syafatan. Yang pertama al-hanaq, yang pertama al-jawf. Al-jawf yakni rongga tenggorokan dan rongga mulut. Jadi rongga yang ada di tenggorokan dan mulut itu dikatakan al-jawf. Kemudian al-halq yaitu tenggorokan itu sendiri. Tenggorokan itu sendiri namanya al-halq. Kemudian al-fam. Fam itu mulut. Al-famu itu mulut. Dan mulut ini di sini ada beberapa bagian, dibagi lagi jadi 4 bagian, yaitu al-hanaq. Al-hanaq yaitu langit-langit mulut, dimana kita ketahui ada di halaman berikutnya, di halaman 19 ada keterangan al-hanaq al-lahmi dan al-hanaq al-aqmi, ya, al-azmi, al-uzmi. Jadi ada al-hanaq al-lahmi yaitu langit-langit mulut yang berupa yang daging, yang berupa daging, ya, empuk, langit-langit mulut yang empuk. Dan al-hanaq al-azmi yaitu langit-langit mulut yang keras, azmi atau uzmi. Itu dari al-hanaq. Kemudian berikutnya al-lisan yaitu lidah, ya. Kemudian al-isnani yaitu gigi, ya, sepasang. Al-isnani itu gigi, gigi nama al-isnani. Kemudian yang berikutnya asyafatan yaitu dua bibir, ya. Al-isnani tadi gigi bagian atas dan gigi bagian bawah, maka asyafatan itu bibir atas dan bibir bawah. Dan yang terakhir al-khayshum. Al-khayshum yaitu hidung, ya. Kalau keterangan di kitab yang insya Allah nanti akan kita gunakan selain panduan ini, itu al-khayshum yaitu pangkal hidung. Kalau kulihat al-khayshum itu intinya adalah hidung, ya, rongga hidung dan pangkalnya. Karena apabila pangkalnya tertutup, maka rongga hidung pasti tidak digunakan. Dan apabila pangkalnya terbuka, pasti rongga hidung digunakan. Ya. Demikian untuk materi kali ini. Kita lanjutkan lagi pada materi berikutnya. Kita masuk kepada makharijul huruf. Insyaallah akan tidak lama setelah rekaman ini diunggah, akan saya unggah rekaman yang berikutnya tentang makharijul huruf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang dapat membaca Al-Qur'an dengan fasih, sehingga kita termasuk al-mahirun bil Qur'an ma'asafaratil kiramil bararah, dan kita dapat mengajarkannya kepada orang-orang terdekat kita, kepada keluarga kita, kepada tangga-tangga kita dan lingkungan sekitar kita. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi ahli Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang menjaga Al-Qur'an, menghafalkannya, mengajarkannya, di mana sangat banyak keutamaan bagi ahli Al-Qur'an yang di dunia saja mereka sudah dikatakan sebagai ahlullahu fid dunya, yakni ahli Al-Qur'an, yaitu keluarga-keluarganya Allah di dunia ini adalah ahli Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang menjaga Al-Qur'an. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.